Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan bagi hadis yang ke-27 bagi bahagian pertama daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang baginda telah riwayatkan daripada Allah tabaraka wa taala bahawa sesungguhnya Allah telah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Aku menjadikan kezaliman di antara kamu semua adalah perbuatan yang diharamkan. Maka janganlah kamu semua saling zalim menzalimi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu semua adalah orang yang sesat. Melainkan sesiapa yang kuberikan kepadanya hidayah, maka mintalah hidayah daripadaku, akan kuberikan hidayah kepada kamu semua. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu semua adalah orang yang lapar, melainkan sesiapa yang aku berikan kepadanya makanan, maka mintalah makanan daripadaku, nescaya akan kuberikan makanan kepada kamu semua. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu semua adalah orang yang tidak berpakaian, melainkan sesiapa yang aku berikan kepadanya pakaian, maka mintalah pakaian daripadaku, nescaya akan kuberikan kepada kamu semua akan pakaian. Hadza wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa itratihi walhamdulillahi rabbil alamin.